Kita teruskan kerja kita pada malam ini, insyaAllah dengan berkisahnya Sahih Teladan Tauladan para Nabi ataupun Sahih Qasas Sunniya yang sekarang oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali rahimahullah, yang asalnya daripada kitab Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah pada juzuk pertamanya. Maka kita pada pertemuan pertama kita telah membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah berkenaan dengan Adam alaihi salam. Dan ada beberapa buah ayat lagi ataupun dudukan ayat lagi yang perlu kita baca, kerana beliau telah mengumpulkan, 16 orang hafiz telah mengumpulkan semua kisah-kisah di dalam Al-Quran berkenaan dengan Adam alaihi salam. Dan kita akan dapati bahawa ada ulangan di dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi Adam alaihi salam, kisahnya dengan Iblis. Tetapi nanti kita akan lihat bahawa ulangan itu semuanya tidaklah sia-sia. Semuanya mempunyai makna yang baru. Ataupun sekurang-kurangnya mempunyai penguat kepada perkara yang telah disebutkan. Ataupun kadang-kadang menerangkan perkara yang tidak diterangkan dengan jelas pada ayat yang lain. Jadi kita telah sampai kepada muka surat apa? Muka surat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu Allah SWT berfirman, Allah Ta'ala juga berfirman, وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. Yang maksudnya ialah yang menciptakanmu, kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang kepadanya. Zahir daripada ayat ini, dia telah menciptakan kamu wahai manusia daripada jiwa yang satu. Bahawa tak sebutkan jiwa satu yang mana, tapi kita faham bahawa jiwa yang satu ini adalah Adam. Sebab selepas ini dia kata waja'ala minha, daripada jiwa itu, daripada diri itu yang satu itu dijadikan apa? Isterinya, zaujaha. Kenapa dijadikan isteri? Liyaskuna ilaiha. Jadi kita tahu penciptaan Hawa pula sekarang bagaimana. Sama dengan ayat yang sebelum ini, iaitu berkenaan dengan Hawa. Dia adalah isteri Adam AS dan dia diciptakan daripada Nabi Adam AS. Di samping itu dia juga berfirman, kata Imam Kathir, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Sebab-sebab terjemahan sekali, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, yakni Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali Iblis, dia tidak termasuk mereka yang sujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Di sini ada diterangkan dialog antara Allah SWT dengan Iblis. Kalau dalam surah Al-Baqarah tak ada disebutkan yang ini. Terus disebutkan tentang hukum terhadap Iblis. Tapi di sini ada pertanyaan daripada Allah SWT, kenapa Iblis tidak ikut serta sujud? Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Id amartuk, pada waktu aku memerintahkanmu. Jadi pada waktu diperintahkan, yani selepas saja diperintah, mesti nak kena sujud. Sebab kalau tidak, Adam Iblis boleh kata, oh ni belum nak, ni nak sujud ni. Jadi kita dapati bahawa perintah itu asalnya tidak dilakukan serta-merta. Alal fawr, asalnya alal fawr. Kalau wajib haji mesti buat, wajib zakat mesti buat, bila wajib dia pergi. Salat begitu juga dan sebagainya. Melainkan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahawa kewajipan itu tidak wajib dilakukan serta-merta. Seperti salat. Salat kewajipannya tidak serta-merta. Dia ada masa yang lapang, waktu yang lapang untuk melakukannya. Dan ulama istilahkan ibadat ini sebagai ibadat yang waktunya muwasa'ah. Ibadat muwasa'ah yang lapang. Jadi dia ada dalam 2-3 jam ke 1 jam ke kadang sampai 10 jam di antara solat isyak dengan solat subuh. Ada yang kejap dulu. Kalau yang macam ini awak lambatkan, tidak mengapa. Tapi yang afdalnya, mencepatkannya. Iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi ada tambahan di situ. Iblis kata dia lebih baik daripada sudut asalnya, sumbernya. Jadi api katanya lebih baik daripada dari tanah. Jadi kalau yang baik tak sepatutnya tunduk kepada yang kurang baik. Ini adalah kias akal rasional yang sesat. Allah berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari syurga itu. Turun, maknanya mula-mula iblis ke mana? Ke atas. Turunlah kamu dari syurga itu kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina, soririn, kecil. Jadi mula-mula mulia sama dengan malaikat. Padahal dia bukan malaikat. Kerana minal jin ni. Dia daripada golongan jin, dia bukan malaikat. Tapi sama-sama dengan malaikat sebab dia antara penyembah-penyembah Allah SWT yang beribadah kepada Allah SWT macam malaikat. Malaikat ada yang sujud saja, ada yang rukuk saja, ada yang angkat arasy sahaja, ada yang tasbih saja, ada yang tawaf saja, dan gitu dan gini. Iblis pun sama-sama juga macam itu. Kan kata ulama min ubadi al-malaikah, dan antara ubad, orang yang banyak menyembah Allah SWT. Sekarang dia jadi hina. Qala amzirni ila yaumi yub'atun. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Mereka ni Adam AS dan cucu cicitnya. Qala innaka minal munzirin. Panjang belaknya. Allah SWT memperkenankan, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kalimah bahasa Arabnya la aq'udanna. Aq'ud maknanya duduk. Jadi syaitan iblis ni dia kata dia nak duduk dekat jalan-jalan siratakal mustaqim. Jadi jalan-jalan ni dia akan duduk kat tengah-tengah. Orang nak jalan pergi jumpa Allah SWT, nak pergi masjid ke, nak pergi buat baik ke, nak pergi belajar ke dan sebagainya. Dia akan datang, dia akan duduk kat situ, dia akan palingkan daripada ketaatan. Jadi kata-kata yang dipilih oleh Allah SWT di dalam mengisahkan Al-Quran ni amat-amat kata orang tu menggambarkan hakikat godaan ataupun musuh tipu daya iblis. Dia akan duduk. Duduk tu maknanya sampai kita tak berjalan. Surah Takal Mustaqim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi iblis ni jahat betul eh? Dia kata depan dia akan datang dari depan, belakang dia akan datang dari belakang, kiri dan kanan. Atas dengan bawah tak cakap pula. Yang penting dia akan datang dari semua penjuru maksudnya. Dan apabila dia buat demikian, ramai yang tak akan meneruskan perjalanan pergi ke Siratal Mustaqim tu. Ramai yang akan tidak mensyukuri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tak taat maknanya. Allah berfirman, qala khruj minha maz'uman madhura. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Keluarlah kamu dari syurga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Keluarlah seorang saja. Tapi di dalam suratul Baqarah, dua-dua kena keluar, kena turun itu lah. Ini macam nampaknya Hawa belum ada lagi. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikutimu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahannam dengan kamu semuanya. Janji Allah SWT, siapa ikut syaitan, dia akan masuk neraka jahannam. Jadi memang dah disiapkan orang-orang ataupun penghuni neraka jahannam. Sebelum manusia itu diciptakan lagi, dah disiapkan neraka tersebut dan disiapkan siapa yang akan jadi penghuninya. Alhamdulillah. Kemudian wa ya adam uskun anta wa zawjuka jannah fakula minha haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan isterimu di dalam syurga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Maka syaitan membisikkan fikiran jahat waswasa kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Rabbmu berdua tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga. Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kemudian akhir kali dia apa? Dia kasi dia final blow. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Fadallahuma bighurur. Falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma. Watafiqa yakhsifani alayhima min waratil jannah. Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Sumpah ni pun sumpah palsu. Kata ulama, sebenarnya Nabi Adam tak juga termakan dengan tipu daya iblis ni. Tapi bila dia dengar iblis ni bersumpah, dan dia kata, takkan iblis ni sanggup nak sumpah, nak bohong atas nama Allah SWT. Takkan dia nak tipu dengan sumpah ni. Dia tak tahu iblis ni boleh buat apa saja. Pasal dia memang tabiat dia jahat lah. Gulak nanti oleh Allah SWT. Mula-mula baik. Tapi tabiat dia, dia kata api ni, dia akan jahat. Maka itulah yang berlaku. Dia sanggup sumpah. Lalu Adam AS mengatakan sumpahan betul dan dia pun ikut. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasakan buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun syurga. Kemudian Rab mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Jadi maknanya Allah SWT kata jangan dekat dengan pohon tersebut, dan Allah SWT telah ingatkan bahawa syaitan itu adalah musuh kamu. Itu pun Adam AS dekil je terlupa kan. terlupa. Sebab tu dalam Quran dia kata Adam AS telah degil ke dan sebagainya, tapi dia kata walaqad a'idna ila Adam min qablu fanasiya. Nanti kita baca, sesungguhnya kami telah buat janji dengan Adam sebelum ini, fanasiya, tetapi dia lupa. Walam najid lahu azma, kami tak dapati bahawa dia mempunyai azam ataupun ketetapan yang sungguh. Itu masalah Adam AS. Jadi manusia ni asalnya memang lemah. Baik, nak tunjukkan pada kita manusia ni lemah. Baik. Faqala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka mereka berdua pun berkata, sesungguhnya ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah pun berfirman, qala bihi ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Bumi. Bagaimana dia juga berfirman dalam ayat yang lain. Jadi itu kisahnya di dalam surah Araf. Dan berarti lain kan? Diulang. Tapi ada banyak faedah tambahan lain. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lagi sekali tentang bumi ni. Dalam surah Taha juga. Dari surah Taha pula, dari bumi. Yang tanah itulah kami menjadikan kamu. Asal kita rebeta. Dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu. Dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Jadi kita ni memang penghuni bumi. Khalifah fil ard. Kita nak jadi khalifah fil ard. Bukan kat planet lain dan sebagainya. Nak belajar boleh ya. Di planet lain nak belajar boleh. Tapi kita nak masuk, nak imarah kan. Nak jadi khalifah kat tempat lain pula. Itu semua pasal orang dah rosakkan planet ni. Nak pergi tempat lain, nak rosakkan tempat lain pula. Yang segala-galanya untuk manusia telah diaturkan dalam kebumi. Semua bahkan diciptakan dan dimudahkan untuk manusia. Apa lagi nak? Apa lagi orang nak cari batu ke batu dan sebagainya? Semua agaknya penawar untuk penyakit dan sebagainya boleh kita dapatkan atas muka bumi ini. Kemudian dia juga berfirman, dengan semua ayat Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari rupuk hitam yang diberi bentuk. Itu asal-usul kita sekarang detail. Ulang tak? Ulang. Tiada tambahan tak? Ada. Jadi kita tahu dia bukan sebarang tin, tetapi dia ada tambah daripada sol-sol. Iaitu tanah liat kering. Hama imasun. Hama ni maknanya hitam. Rumpur hitam. Masnun diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum dari api yang sangat panas. Ini belum ada. Jadi jin diciptakan dahulu. Dia memang ada dulu. Sebab kau agak ada jelas. Dan ingatlah ketika Rabb berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku. Ini tambahan lagi. Sebab kita tahu rupanya bukan hanya tanah dan sebagainya. Rupanya lepas tu ada kelebihan lain. Allah tiupkan rohku. Ini kalau nak cakap panjang, panjang lah. Tapi pendek cerita, roh ciptaanku. Sebab tu dah ada tafsirannya di dalam dekat. Takkan roh Allah dekat dalam Adam. Jadi sekarang kita ni semua ada sifat Allah kan? Ini kalau orang tak faham. Orang Kristian kata, betul. Kita ni ada roh daripada Allah SWT. Allah ada dalam kita sebenarnya. Jadi kita tinggal nak cari Allah SWT. Jadi kita bersatu dengan Allah SWT. Tapi kita tidak, kita baitullah. Takkan rumah Allah, Allah duduk dalam baitullah tu dalam Kaabah. Tak, maknanya baik ciptaan Allah. Kenapa pula disebutkan Allah SWT? Sebab nak mengagungkan tempat tu, nak memuliakan tempat itu. Macam itu. Jadi ruhullah macam tu juga. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali Iblis. Ia enggan ikut bersama malaikat yang bersujud itu. Tak disebutkan dia istighfar dan sebagainya. Pendek diringkaskan. Dia tak sejuk. Dia tak sebutkan. Kemudian apa kata Allah? Allah berfirman, hai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut bersujud bersama-sama mereka yang bersujud itu? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada mereka, kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi, qala ya Iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin. قال ألم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإنك عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Kemudian Allah berfirman, keluarlah dari syurga. Belum lagi. Hai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut bersujud bersama-sama mereka yang bersujud itu? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang kau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam dan bentuk. Allah berfirman, keluarlah dari syurga. Kerana sesungguhnya kamu terkutuk, laknat. Yang sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Iblis berkata, ya Rabbku, maka berilah, beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang beri tangguh sampai hari waktu yang telah ditentukan. Jadi Iblis ini jahat. Dan kena hukum dan kena laknat. Okey, tak apa. Lagilah apa? Nak buat lagi. Geram, marah, maknanya tak kisah. Haa, ni macam mana gitu dekat sifat nak manusia. Haa, dah jadi keringin dah, dah cok. Kau, okey, hukum, hukum. Haa, dia tak kisah, dia tak boleh ubah. Apa tak kisah. Dah condemn jadi drug addict, okey, apa tak boleh, apa semua boleh buat. Dia dah tak kisah lagi. Pasal dia telah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia kata Iblis, ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Jadi ini juga satu kerja Iblis. Benda yang tak baik ni ditunjukkan macam baik. Yang mungkar nampak macam makruh. Sama ada dia betul-betul maksiat ataupun dia benda bid'ah, dia akan ditunjukkan oleh Iblis sebagai yang baik. Dihiaskan la uzayina. Zina maknanya menghiaskan. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Satu senjata yang ampuh, yang tak boleh dimenangi oleh apa? Oleh iblis. Kalau kita pakai syaitan ni, habis dia. Apa dia? Ikhlas. Tauhidkan Allah SWT, ikhlas. Kalau kita buat macam gitu, macam mana pun kita daya iblis, penjahatannya semuanya tak akan menjadi. Baik, kemudian Allah berfirman, Qala hadha siratun alaiya mustaqim, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin, wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Allah berfirman, ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah jalan yang lurus. Hadha siratun alaiya mustaqim, dan kewajipanku menjaga. Jadi yang takut, yang betul, yang hak ni, Islam ni, Allah akan jaga. Allah kata wajib alaiya, kewajipan atas Allah menjaga. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu, iaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, iaitu pengikut-pengikut syaitan. Semuanya jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Jadi ada lagi tambahan macam-macam maklumat yang lain kita dapat, yang boleh jadi benda ataupun perkara yang kita imani, jadi akidah kita. Jadi kita dapati bahawa syaitan tu tentu akan ada pengikut, dan pengikut dia semua sesat. Dan mesti ada agama yang benar ni akan dipelihara oleh Allah SWT. Takkan kita jumpa satu waktu ke, satu tempat ke, satu zaman, bahawa mana lagi Islam ni, mana lagi. Habis Allah dah tak jaga lagi. Jangan takut. Bukan kita yang wajib jaga agama ini. Yang jaga agama ini adalah Allah SWT sendiri. Yang kita diperintahkan untuk apa dia? Tunaikan perintah Allah SWT dalam agama ini. So ikut dia. Yang jaga dia Allah SWT. Sampai hari kiamat dia akan kekal. Kemudian kata Allah SWT, Allah Ta'ala juga berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina qala ra'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi al-qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku akan bersujud pada orang yang kau ciptakan dari tanah? Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Terangkanlah kepadaku ni, dia cuba terjemahkan ataupun ditafsirkan makna qala ara'aitaka. Ara'aitaka ni daripada opinion. Sebenarnya ulama ambil dalil daripada ayat ni membenci kata-kata ara'aita. Apa pendapat kau? Macam mana kau fikir? Macam mana kau fikir dalam agama? Sebab iblis orang mula-mula yang pakai kaedah ni, pakai soalan-soalan ni, nak tanya-tanya macam ni. Ara'aita ka, dengan Allah SWT pun dia kata ara'aita ka. Hadha alladhi karamta alayya, terangkanlah kepadaku, ini apa kalau kita lihat ni, inikah orangnya yang kau muliakan atas diriku? Nampak dia pakai apa ni? Pakai rakyun, pakai akal. Jadi dia kata apa? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya aku benar-benar akan menyesatkan keturunannya kecuali sebahagian yang kecil. Dia kata kalau engkau beri aku tangguh, maknanya dia minta lah. Dalam ayat lain dia kata dia minta. Dia kata pengulangan, tapi tak sama. Tak sama. Ada faedah tambahan. Kata Allah, قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Kata Allah berfirman, pergilah. Izhad, pergi. Bambus, kata orang, pergilah. Barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, maka sesungguhnya neraka jahannam adalah balasanmu semua. Jadi Allah kasi kuasa kepada iblis untuk apa? Untuk sesatkan manusia, maknanya untuk usaha untuk sesatkan manusia. Tetapi kata Allah SWT, faman tabi'aka minhum. Siapa yang ikut engkau? Maknanya itu perbuatan daripada Allah itu daripada iblis ke daripada orang itu. Orang tu yang ikut, faman tabi'aka, dia buat, jadi dia kena. Jadi iblis tak boleh paksa. Sebab tu akhir pada hari kiamat, diorang salahkan iblis. Dia yang ajak kita, dia pujuk kita apa semuanya. Kita siapa? Aku tahu, aku cuma ajak dia. Dalam surah Ibrahim, aku ajak aja. Korang yang ikut, korang yang buat. Awak di depan tangan. Jadi begitulah Allah kata, kamu yang ikut. Sama sekali akan minum, siapa yang ikut kamu? Maka sesungguhnya neraka jahannam adalah balasanmu semua sebagai satu pembalasan yang cukup mampura. Kemudian, dan hasunglah, panggillah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Ya, jadi kita tahu Allah SWT kasih apa? Bukan hanya dia seorang dia boleh buat. Tak, dia boleh panggil dia punya teman-teman ally dia, kawan-kawan dia. Sama ada daripada bangsa dia, anak cicit-cicit dia, jin tu, ataupun yang selainnya. Lain lagi tak ada lagi, takkan malaikat nak buat, tinggal manusia lah yang dah ikut. Itu pun sebenarnya jadi askar-askar, soldier-soldier, tentera syaitan dan iblis. Kalau dia haiwan pun, haiwan juga termasuk dalam tentera iblis. Dan kata Allah SWT secara mubalaghah, pasukan berkuda, maknanya perang ni. Bawa kuda ni tak, yang laju tak kuda ni. Jadi dengan kata orang nak attack betul-betul banyak ada. Maknanya kalau yang susah tu, susah nak dihasut tu, dia pakai yang kuat. Dan pasukanmu yang berjalan kaki. Jadi ulama-ulama mentafsirkan ayat ini. Yang berjalan kaki dengan kuda ni semuanya, ni adalah lagu-laguan, nyanyian, muzik-muzik yang digunakan untuk menghasut dan melalaikan manusia. Ya? Dan berserikatlah, yakni bersyarikatlah, yakni ikut serta lah dengan mereka, masuklah dengan mereka pada harta dan anak, serta berilah janji kepada mereka. Dalam apa? Wasyarikhum fil amwali. Masuk share dengan dalam dongnya harta benda. Maksud share negara sini, dalam harta benda pun kita sesatkanlah sekaki. Dengan anak-anak pun sesatkan dengan anak-anak mereka. Dan berilah janji kepada mereka, wa'idhum. Ini sebenarnya nak terangkan tambahan tentang bagaimana lagi caranya iblis menyesatkan manusia. Ini belum berlaku lagi ni sebenarnya. Nak ikutkan ni masih cerita kat langit lagi. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kata Allah SWT kepada mereka melainkan tipuan belaka. Sungguhnya kamu tidak dapat berkuasa atas hamba-hambaku, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Wa kafa bi rabbika wakila. Jadi hamba-hamba Allah SWT siapa jaga? Allah yang akan jaga wakil. Dalam surah yang lain dia berfirman, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Dan surah Kahfi pula, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Kan tambahan lagi. Lain. Dia mendurkahi perintah Rabbnya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripada ku? sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi kisah Nabi Adam AS disebutkan oleh Allah SWT, tapi untuk apa? Nak tunjukkan jahatnya iblis dan jangan kita ikut iblis. Adakah kita nak jadikan iblis sebagai pengganti Allah SWT jadi pemimpin? Jadi pemimpin digantikan dengan Allah SWT. Kita kena jadikan Allah SWT sebagai pemimpin kita. Selain itu, Allah Ta'ala juga berfirman, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, lalu ia lupa terhadap perintah itu. Dan kami tidak mendapatkan padanya kemahuan yang kuat. Jadi tambahan lagi, walaupun pengulangan tambahan lain, baru kita tahu. Maksudnya Adam ni salah, ni bukan macam mana dengan maksiat ni. Dia dah diberikan peringatan tapi dia lupa. Dan kami tidak mendapat padanya kemahuan yang kuat. Itu problemnya. Tak ada azam yang kuat. Sidqul azmi. Jadi seseorang itu kalau nak elakkan daripada maksiat, kena betul-betul azam tak nak buat. Lupa satu hal tapi azam pun mesti kuat juga. Kalau azam tak kuat, sekejaplah lupa yang habis kita akan buat. Dosa terlupa lah. Ini dosa lah, terlupa lah. Senang lah dia terlupa. Dulu dah janji. Pasti janji dia tak kuat, tak nak buat. Baik. Kata Allah SWT, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia membangkang. Aba. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi isterimu. Maka janganlah. Ini dalil yang kata Allah SWT, bukankah aku dah katakan kepada kamu bahawa dia adalah musuh kamu yang nyata. Ini dia dalil dia. Sebenarnya ada. Dan janganlah sampai sekali-kali dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Dah cakap, dah terang, dah ingatkan tu lah. Dia musuh kau. Kau lagi isteri kau lagi. Dan jangan sampai dia keluarkan kau dari surga. Maknanya, nak kekal kat surga, jangan ikut iblis. Jelas, jadi tak ada uzur lagi. Nabi Adam, mesti taubat, tak buat mesti lah kan? Nak kena hukum. Maka yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Tentulah ni, ini syurga mana? Ini bukan syurga dunia, ini syurga kan? Kat langit. Surga kat sini masih panas lagi. Betul tak? Surga kat akhirat, surga dekat langit tu memang macam inilah nikmatnya antara. Jadi kata Allah SWT, ini nikmat-nikmatnya apa lagi nak? Tetapi kata Allah SWT, فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّهَ يَبْلَى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepadanya, yakni Adam, dengan berkata, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi, syajaratil khuldi. Ini dia, orang kata buah khuldi, pokok khuldi ya, syajaratil khuldi. Wa mulkin la yabla. Jadi rupa-rupanya ni, pohon ni adalah pohon yang buat dia kekal dan kekuasaan yang tak akan binasa. Tambahan lagi, maka keduanya memakan buah dari pohon itu. Lalu nampaklah oleh keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di syurga. Itu tak diceritakan dalam ayat sebelum ini. Dan durhakalah Adam kepada Rabb, serta sesatlah dia. Itulah natijah daripada durhaka. Siapa durhaka pada Allah SWT, dia sesat. Kemudian Rabbnya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberikan petunjuk kepadanya. Ini faedah pula taubat. Bukan hanya terima taubat, Allah akan berikan petunjuk pula selepas taubat. Qala bihi minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa inna ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sama-sama maknanya turun sekaligus, entah. Sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dalam surah Al-Baqarah, kita baca apa? Kamu tidak akan takut dan tidak akan sedih. Sini tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta pada dahulu aku adalah seorang dapat melihat? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu dilupakan. Selanjutnya dia juga berfirman, قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Katakanlah, huwa naba'un 'azim, berita itu adalah berita yang besar yang kamu berpaling darinya. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku melainkan bahawa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Sebenarnya diceritakan kisah Adam AS. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila aku telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Jadi ini jelas sujud macam mana aku ya? Sujud, betul-betul sujud. Dan itu tak disebutkan nak jadi khalifah ke dan sebagainya. Malaikat kata kenapa tak sebutkan. Tak macam surah Baqarah lain pula. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang kafir. Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan yang kedua tanganku? Tambahan lagi, Allah SWT telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin Qala takhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin. Itu sebagian kita dah baca. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari syurga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, dan sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Ayat sebelum ini kalau awak perasan, tak disebutkan ku kat situ. Yang ini laknaki, kutukanku, laknaku. Iblis berkata, ya Rabku, beri tangguhlah kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzarina ila yawmil waqtil ma'lum. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala fal haqqu wal haqqa aqul la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ حَتَّى وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. Maksudnya, Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau. Dia sumpah dengan kekuasaan Allah SWT. Boleh tak boleh? Boleh lah. Kita tahu macam nak sumpah kita yang kadang-kadang tak tahu macam mana nak sumpah. Jadi dia kenal Allah SWT. Jadi kenal Allah SWT tak cukup nak jadikan awak beriman. Sebab tu definisi iman dia sikit Ahli Sunnah Jamaah tak cukup dengan makrifah je. Tidak tak dalam hati je tak cukup. Tapi tak nak sujud, tak nak solat, tak nak apa semuanya. Mana boleh jadikan dia, dah jadikan dia orang yang beriman. Aku akan melihatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku. Dan hanya kebenaran itulah yang ku katakan. Apa dia? Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahannam dengan jenismu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka kesemuanya. Allah bersumpah. Dan sumpah Allah SWT ni kita kena ambil perhatian sikit. Apa dia? Bahawa aku akan memenuhi neraka jahanam penuh, kasih penuh. Kita kena faham penuh. Jadi maknanya dia lubang, macam lubang baru boleh penuh kan. Neraka jahanam ni sebenarnya lubang. Dalam dia ada tiang-tiang yang membakar hati dia, tiang dia tu hati. Akan membakar hati-hati, akidah. Fi amadim umat jadah. Kemudian ke atas tu akan ditutup. Jadi selagi belum penuh, Allah tak tutup neraka jahanam ni. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya engkau akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Di kisah Adam digunakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir Quraisy. Diorang baca tu bayangkan macam mana diorang fikir. Apa yang agaknya diorang akan dapat daripada kisah Adam SAW? Semua tahu Adam SAW. Ini kita mutawatir lagi. Oh, kita ingat sekali kita begini-begini. Asal nak apa ni, kita ni apa tu dalam syurga kemudian disuruh perintah, diperintahkan untuk taat pada Allah SWT. Tapi Iblis tak nak. Kemudian Adam AS dah dapat nikmat begini-begini, tapi dia ingkar, kemudian dihukum dan semua, dan dia taubat dan seterusnya. Ini cerita-cerita ni, orang Quraisy ni, Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya baca, dengar. Mesti dia tahu bahawa inilah dia petunjuk dia. Muhammad SAW ni memang diutuskan untuk jadikan petunjuk, untuk bawakan petunjuk kepada mereka. Jadi tu berikut. Jangan jadi macam Iblis. Dan kalau mereka dah buat dosa, bertaubat macam Adam AS. Cerita dia, kata orang tu jelas. Dia punya logik, dia punya apa semua ni. Jadi kadang-kadang kita berdakwah tu bukan hanya sekadar apa ni, direct, secara direct, hukumnya begini, kadang-kadang pakai kisah-kisah yang senang kita faham. Jadi itu usul Al-Quran. Kalau kamu tak nak juga dengar, tak nak juga ikut Nabi Muhammad SAW dan Quran, sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Tak dahin, nanti kamu akan tahu. Berada di dunia ini kerana kamu akan dikalahkan oleh tentera Muhammad SAW ataupun di akhirat setelah kamu akan tahu bahawa apa yang dibawa oleh Quran semuanya benar. Kemudian, demikian itulah beberapa kisah mengenai Adam AS disebutkan secara terpisah-pisah di dalam Al-Quran. Dan mengenai hal itu telah penulis uraikan secara panjang lebar di dalam kitab Tafsir. Penulisnya siapa? Ibn Kathir. Dalam buku ini kami hanya mengemukakan hal-hal yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut sekaligus menjelaskan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal itu yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dia tak terangkan tafsir ayat, dia bawa je ayat ni kepada dia tak tafsirkan. Saya tambahkan sedikit untuk apa ni, atau untuk lebih faham. Satu bukan tafsir. Nah, tafsir, dia kata buka buku tafsir. Ini ulama dia pandai. Dia buat reference. Jadi dia apa ni, dia tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk sana, tunjuk sini. Kalau setiap kali dia nak bawa ayat, dia tafsirkan apa semuanya, panjang cerita dia. Jadi dia buat tu secara sistematik. Macam Cik Albani, dia dah buat semua dia punya apa tu, tafsir dia, yang mana hadis saya, Abu Dawud saya ini dah buat kan. Lepas tu dia kata tunjuk kat sini, tengok kat sini. Mana yang tak ada, dia tambahkan, dia syarahkan lagi. Senang. Pasal banyak tu dia punya ilmu, maklumat dia. Kalau dia nak bawakan, nak ulang. Di Adam AS ni disebutkan secara terpisah di dalam Al-Quran. Secara terpisah-pisah. Berapa kali agaknya disebutkan nama Adam tu dalam Al-Quran. Ini kuih sajalah Tak kira tak? Tak kira. Banyak banyak antara nama yang banyak disebutkan dalam Quran. Yang ini seperti kumpulan kata-kata dengan Inggeris. Kata-kata dengan Inggeris? Emang? Jadi kat sini kita boleh baca orang mungkin orang tak boleh kata-kata. Terlampau. Ini dalil yang terlampau kita katakan. Dari ini lah terlampau nyata sangat. Tak boleh kita tolak. Bagaimana orang-orang yang berkata-kata dengan Inggeris tak boleh kata-kata? Siapa baca Quran ni, tak ada orang yang akan tajdid yang Allah SWT gini, gini ke apa semuanya. Bahkan semua macam ayat tadi yang kita baca tu, cantik ayatnya dan sebagainya, semua macam bertambah iman, boleh nangis lagi. Macam dekat pada Allah SWT. Sebab Allah kata-kata. Tapi Allah SWT tetapi mereka kata benda-benda macam ini buatkan kita apa ni, rasa tajdidkan muka-muka Allah SWT dengan manusia, jadi tak sucikan Allah SWT. Lain pula dia. Lepas tu kata ulama, inilah masalah mazhab bid'ah ni, mazhab sesat ni. Dengan Quran patutnya orang makin dekat pada Allah SWT. Awak pakai biasa ni mazhab, tak ada sunnah jemaah ni mazhab yang tenang, yang simple, iaitu isbatkan apa yang Allah isbatkan untuk dirinya dan sifat-sifat dan nama-nama ni tanpa takwil, tanpa apa semuanya, habis cerita. Tapi diorang tak boleh nak pakai metodologi-metodologi yang berbeza. Jadi kita tak dapat hidayat daripada ayat-ayat ini. Jadi mana boleh Quran yang diturunkan kepada manusia dengan melalui Jibril, malaikat yang kuat tu, kita dah kata tu, dia punya kursi dia duduk tu antara langit dengan bumi, penuh satu ufuk. Lepas tu bila kita baca Quran, benda-benda gini buat kita nyemburu remang, buat kita yish macam ni, Allah SWT macam ni. Kita tak faham ke, yang tapi tak faham lagi teruk. Ataupun ni semua takwil, ni semua maknanya bukan yang zahir ni. Mereka itu dia kata waktu terlampau jelas sangat kesesatan mereka-mereka ini kerana pakai kaedah yang tak ikut manhaj. Kalau ni tak ada hijab? Tidak ada? Hijab, melalui hijab? Tak ada hijab? Tak, maksudnya hijab antara dia dengan Allah SWT. Dia lihat Allah SWT tu kita tak tahulah. Maksud kalau macam hijab yang boleh lihat Allah SWT tak disebutkan, tak semestinya. Macam mana dia cakap dengan Nabi Musa AS? Ada hijab ke tidak? Silah dia. Kita kata-kata dia mahu ambil dengan mereka semuanya. Ya. Ha. Saya betul. Ini semua kalimullah. Kalau itu asalnya mana beli iblis? Itulah kata ulama. Namanya asal bukan iblis, namanya Haris. Dalam riwayat asal bukan Haris. Tak tahu pula yang itu tak tahu yang betul tak, tapi yang riwayat seperti itu Haris asalnya iblis ni adalah gelaran dia selepas dia jadi iblis lah, selepas dia ingkar dan dinyatakan daripada rahmat Allah SWT. Dan juga Allah SWT bilang kami. Kadang-kadang aku, kadang-kadang kami. Jadi kami maknanya dalam bahasa Arab, bahasa kita pun kita cakap ni government ni yang cakap satu orang saja, maknanya apa? Nak muliakan dia. Dalam kita tulisan-tulisan yang rasmi apa ni, kita cakap kami lah. Dan kita cakap kamu pun. Kamu semua, padahal dia seorang saja. Yes. Boleh tak kita ambil sebenarnya kepada itu? Sebenarnya Allah memang mahu mengetahui apa yang akan berlaku kalau kita akan berlaku. Ini semua satu sebab. Memang tentu sekali. Sekarang kita tahu, dulu kita tak tahu. Maknanya dulu, sebelum kita tahu cerita ni, sebelum kita tahu Islam dan sebagainya, ataupun waktu ketika itu, memang orang tak tahu. Tapi kita, selepas ini dah dapat Quran, kita dah tahu. Huruf memanglah, sekarang kita di sembah Allah SWT, dan kita dah nampak kisah-kisah Nabi-Nabi semua dengan kaum-kaumnya, orang-orang yang apa ni memusuhi Nabi-Nabi, kita dah nampak. Sebenarnya, memang ini tujuannya kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan ini memang dia. Jadi yang iblis ada dan apa ni, Adam dan surga dan sebagainya, semuanya sebab sahaja. Macam cerita Nabi Musa nanti, macam cerita Nabi Yusuf nanti, akhirnya begini. Akhirnya begini, akhirnya begini juga. Ini mungkin nanti kan. Allah memang tahulah apa yang akan datang. Adam dilupa kat dia, dilupa. Nanti ya. Untuk orang yang dah menunjukkan kepada dia, ini yang tak tinggal lah. Nanti jalan makan nasi. Nanti lupa. Nanti lupa. Maksudnya, ini yang mempermainkan ayat Allah. Tak. Kalau dia niat begitu memang dosa lah. Tapi nasiah ni bukannya khusus bahasa peni Quran. Dia bahasa Arab. Dia bahasa Arab dan nasihat ni memang lupalah nasihat. Tapi kita semua tahu bahawa kalau dia main dengan bahasa je, bahasa Arab je, tak ada apa-apa. Melainkan kalau dia anggap tu sebagai bahasa agama ataupun bahasa Al-Quran lah, itu ada masalah lah. Maksudlah kita tak nak apa ni sepatutnya seorang Muslim tak buat macam itu lah. Kalau dia memang niat, dia balik pada niat, kita tak tahu. Itu tak boleh hukum pasal kita tak tahu. Melainkan dengan Karina ada macam evidence yang kita katakan bahawa dia sengaja lah menangkan ayat apa. Tak ada kena-mengena lagi yang sama-sama tu dengan yang lupa tu, tak ada kena-mengena ya. Dia Nabi Adam waktu tu dah makan nasi ya. Kita baca sikit lagi. Demikian itulah. Okey, kita dah baca ya. Sekarang dia nak bawa daripada hadis pula yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dan Allah satu-satunya tempat meminta pertolongan. Dia nak buat sesuatu minta tolong Allah SWT. Dia teruskan, para malaikat bertanya tentang hikmah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT berbicara langsung. Tadi yang tanya itu langsung direct dengan para malaikat seraya berfirman, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surah Al-Baqarah. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard. dan dialah yang menjadikanmu penguasa-penguasa di muka bumi. Ini terjemahan dia. Dan dia juga berfirman, wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Dia yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Seperti apa makna khalifah ni? Melalui ayat-ayat tersebut, Allah SWT memberitahukan tentang penciptaan Adam AS dan anak keturunannya. Sebagaimana dia juga telah memberitahukan tentang suatu hal yang sangat besar yang terjadi sebelum penciptaan. Jadi ada sebab ini dijadikan manusia, dijadikan dia sebagai khalifah. Khalifah maknanya penguasa-penguasa yang memakmurkan, ataupun yang sebenarnya dia berasal bahasa yang menggantikan. Khalifah ni dia gantikan orang gaib yang tak ada. Jadi khalifah. Jadi yang gaib maknanya orang sebelum dia gaib dia gantikan. Bapak dia dah tak ada, anak yang gantikan. Anak dia khalifah kepada bapak dia, Rasulullah SAW tak ada, Abu Bakar khalifahnya. Dan seterusnya Umar khalifah kepada Abu Bakar. Khalifah, khalifah, khalifah. Betul kan? Nah, itu makna khalifah daripada mana? Bahasa. Kalau kita kata kita ni semua khalifatullah, ini masalah besar. Sebab Allah SWT bila yang raib, tak pernah raib, tak pernah mati. Subhanallah Ta'ala. Jadi kita tak boleh ganti dengan Allah SWT. Kalau kita cakap khalifah minallah, okey juga kita khalifah daripada Allah SWT. Itu kita boleh katakan betul juga. Tapi yang kita lihat sekarang yang tampal-tampal kat kereta ke apa semuanya, kita khalifatullah, khalifatullah, khalifatullah, kemudian ada websitenya, kemudian ada bukunya, ada dia punya macam-macam lah. Nak emphasiskan apa tu peranan kita ni, itu jadi masalah. Nak tahu kenapa? Sebab tujuan kita di muka bumi ni bukan nak jadi khalifah. Tujuan kita yang ke bumi ini untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau lihat semua Al-Quran daripada mula sampai habis Al-Quran, kita tak akan dapat melainkan tujuan kita kat bumi ini cuma nak jadi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang lebih banyak, yang lebih jelas. Dan mereka yang tak sembah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan kena azab, yang akan kena hukum, bukan orang yang tak jadi khalifah. Ada tak? Yang kami tanya kat kubur semuanya masalah-masalah tentang ibadah. Bukan masalah tak jadi khalifah ke jadi khalifah. Jadi itu yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Dia tak ajar kita jadi khalifah. Dia ajarkan kita jadi khalifah macam mana jadi khalifah makmur-makmur. Mereka dia ajar kita macam mana nak sembah Allah SWT, nak kenal Allah SWT. Ini terlampau mutawatir, terlampau jelas. Tetapi kadang-kadang orang kalau tak dapat nah, taufik dan hidayat ni tak dapat lah kalau Allah tak berikan. Baik? Ya. Salah. Khalifah Allah, salah cakap macam itu. Khalifah min Allah, dari Allah boleh lah. Khalifah Allah maknanya gantikan Allah. Penting bahasa orang. Tafsiran yang batil lagi. Tafsiran yang silap. Nak kata batil ni. Oh, kalau kita tengok di YouTube kan? Memang. Sebab okeylah, pada kadang-kadang mereka yang gunakan khalifah, khalifah Allah, khalifah Allah ni, dia pun tak faham maknanya. Jadi kita pun tak hukum lah, keras. Tapi kita tahu ada yang faham maknanya. Maknanya apa? Lain, maknanya untuk makmurkan bumi ini dan sebagainya. Yang penting dia nak jadikan itulah tujuannya. Nak kuatkan apa tu, maslahat kepentingan nak makmurkan dunia ni. Dunia ni penting, dunia ni penting, dunia ni penting, dunia ni penting. Jadi hilanglah rohnya apa ni agama ni. Jadi kita boleh buat benda macam ni tak progresif. Yang macam gitu progresif. Baik, kita teruskan eh. Okay, teruskan. Oleh kerana itu, para malaikat pun serta-merta bertanya dengan maksud untuk mengetahui hikmah. Dan bukan dimaksudkan sebagai penolakan dan pengingkaran serta kedengkian terhadap Adam AS dan anak keturunannya. Misalnya kita tanya, ni orang tanya ni dengki ke apa, jealous ke apa, ataupun ingkar kenapa diciptakan. Sebagaimana hal itu telah diragukan oleh sebahagian ahli tafsir yang kurang memahami. Ada juga ahli tafsir. Ha, yang tak faham dia bawa macam itu punya tafsiran. Dia hati-hati nak baca buku tafsir ni, nak hati-hati sikit. Di mana para malaikat itu bertanya syubhatnya, asal ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasiku dima'a. Mengapa engkau nak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Jadi orang heran sebab takkan malaikat ni tanya kerana apa ni, kerana mungkin lah kadang-kadang mereka tanya menunjukkan mereka macam jealous dan sebagainya. Jadi jawabnya tidak. Dan kita hujah kita lagi sekali, ada yang mengatakan para malaikat mengetahui hal tersebut, iaitu pengrosakan dan penumpahan darah, didasarkan pada apa yang mereka saksikan dari kehidupan jin sebelum kehidupan Adam. Jadi mereka dah lihat, sebab tu orang tanya, bukannya orang jealous dan sebagainya. Akan jadi lagi ke? Dia nak tanya Allah SWT macam itu, bukannya nak ingkar. Sehingga mereka mengetahui bahawa tidak ada makhluk yang diciptakan dari bumi ini melainkan akan melakukan hal tersebut. Wallahu'alam. Ada yang kata mereka dapat ilham, malaikat dapat ilham. Ada yang kata Allah beritahu kepada mereka dia akan buat kerosakan dan sebagainya. Okay? Tapi yang nyata adalah yang disebutkan di negatif ini. Bahawa sebelum ni dah ada makhluk yang buat rosak. Kemudian وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُفَدِّسُ لَكَ. Ini dalil bahawa malaikat bukan jealous dan sebagainya. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu serta mensucikanmu. Maksudnya, sedangkan kami, para malaikat, senantiasa menyembahmu dan tidak satu pun dari kami yang berbuat maksiat kepadamu. Lepas ni, highlight sikit. Jika tujuan dari penciptaan mereka itu supaya mereka beribadah kepadamu, maka di sini kami tidak pernah berhenti beribadah kepadamu siang maupun malam. Sebab mereka tanya, bukan jalan. Kalau maksud daripada ciptakan makhluk baru ni, khalifah baru ni, untuk sembah Allah SWT, kita kan dah sembah Allah SWT, kita kan dah tasbih siang malam, tak bosan-bosan. Buat apa nak ciptakan lagi? Itu maksudnya, dia bukan jalan. Kita dah sembah Allah SWT. Jadi kita faham bahawa malaikat ni adalah makhluk-makhluk Allah SWT yang mulia. Tak adalah sampai datang gitu sekali. Jangan dipaksakan yang seperti itu. Boleh merosakkan akidah lah. Kata Allah SWT, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kamu tak tahu aku yang... Artinya, aku Allah lebih mengetahui kemaslahatan dan apa yang terbaik dalam penciptaan mereka yang kalian tidak mengetahui. Dengan kata lain, di antara mereka itu akan ada yang menjadi Nabi, Rasul, orang-orang siddiq, syuhada dan salihin. Kamu tak tahu ni. Ini antara sebabnya Allah ciptakan manusia. Sebab ada yang jadi baik. Kalau semua jahat, Allah tak cipta yang kita. Jadi ada yang akan jadi baik. Selanjutnya, Allah SWT menjelaskan kelebihan Adam AS dalam hal ilmu, di mana dia berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Dan yang benar bahawa Allah SWT memberitahu Adam mengenai nama-nama berbagai macam zat dan semua gerakannya, baik yang kecil maupun besar, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini daripada mana tafsiran Ibn Abbas, dalil dia daripada tafsir Ibn Abbas. Jadi kalau kita lihat footnote tu, Ibn Kathir kata Syekh yang mentahqiqkan ni riwayat Ibn Abbas itu tidak sahih riwayat ni. Tapi dia umum daripada lafaz Al-Quran, semua benda Nabi Adam diajarkan nama-nama ni. Kemudian daripada hadis, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا fayatuna adama fayaqulun anta abun nas khalaqakallahu biyadi wa asjada laka malaikata wa 'allamaka asma'a kulli shay'. Ini hadis Bukhari. Orang-orang mukmin itu akan berkumpul pada hari kiamat kelak. Lalu mereka berkata, seandainya kami bisa meminta syafaat kepada Rabb kami. Lalu mereka mendatangi Adam. Ini yang kisah, nak mulakan kisah. Mereka datang jumpa Adam dan berkata, engkau bapa umat manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya sendiri. Dan dia juga telah memerintahkan para malaikatnya untuk bersujud kepadamu. Serta mengajarkan kepadamu nama segala sesuatu. Nama segala sesuatu. Jadi hadis ini yang digunakan oleh ulama tafsir untuk pendapat apa? Bahawa segala sesuatu memang diajarkan kepada Adam AS. Nampak kan macam mana ulama gunakan? Jadi dia kumpulkan semua dalil Quran baik hadis baik dalam satu bab, baru boleh keluarkan hukum. Sebab tu itu bezanya ulama dengan orang yang belajar-belajar. Ini orang belajar-belajar, dia punya maklumat, dia punya reference tak cukup. Dia tak baca sampai habis, dia tak khatam. Tapi kalau ulama dia khatam, jadi dah kumpul semuanya, baru boleh lihat, boleh bandingkan antara pendapat ini dan pendapat itu. Boleh tarjihkan selepas itu. Baik, dalam hadis ini juga kita dapati bahawa mereka bila datang jumpa Adam AS, semua umat ni, manusia datang jumpa Adam AS, mereka sebutkan dulu sebelum minta dia sesuatu, minta dia doakan kepada Allah SWT, nak mulakan kisah ni, mereka sebutkan kelebihannya. Sebenarnya itu menunjukkan bahawa mereka bukan pergi sebarang-sebarang saja untuk minta syafaat. Contohnya kita sebarang saja yang minta syafaat. Dia ada kelebihan. Ada empat kelebihan. Pertama, dia bapa manusia. Ini tak berapalah. Khalaqakallahu biyadihi. Allah SWT menciptakannya dengan tangannya sendiri. Jadi dengan tangan sendiri, ada orang tafsir, kalau kita buka tafsir-tafsir, mana ini bukan tangan Allah SWT. Tetapi ini adalah maknanya kuasa Allah SWT. Jawab kita tak. Ini bukan, tak boleh tafsirkan dengan kuasa Allah SWT. Kenapa? Kuasa. Sebab dua tangan. Dalam Al-Quran kata dua tangan. Biyadaya, dengan dua tanganku. Sebab dalam bahasa Arab, memang betul kita boleh kadang-kadang orang Arab katakan kuasa tu, kekuasaan tu dengan tanganku. Boleh? Memang boleh. Jangan kita nafikan ni pula. Aku buat ini dengan biyadi, dengan kuasa ini, bukan hadzal amr laysa biyadi. Perkara ni, urusan ni bukan dalam tanganku, maknanya bukan dalam kekuasaanku. Ini kena tanya orang lain, pengarahnya ke dan sebagainya. Itu kita tak nafikan. Tetapi sekarang ni Al-Quran kata dua tangan. Orang Arab tak gunakan dua tangan nak tunjuk kepada kekuasaan. Jadi menggunakan kalau dua tangan habis. Takwil tu, tafsir tu tak boleh pakai. Ya, kena ikutkan. Pertama. Kedua, kalaulah maknanya dengan tangan pun ni, maknanya dengan kekuasaan pun, Allah SWT kata ni pada satu Iblis, kenapakah engkau tak sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Maknanya dengan dua dengan kekuasaanku. Syaitan Iblis pun boleh kata, ada aku pun kau ciptakan dengan kekuasaan kau, aku tak nak sujud juga. Apa lebihnya? Allah bila sebutkan bagaimana diciptakan Adam, nak tunjukkan kelebihan Adam, kenapa kau kena sujud ni? Aku mulakan dulu. Yang aku tak mulakan orang lain. Jadi di sini kita faham kenapa dalam bab-bab ini. Kalau ini dah betul, insyaAllah yang lain pun boleh betul. Sifat-sifat Allah SWT yang lain-lain pun kita boleh pakai manhaj yang sama. Cuma kita tak ada masalah kat sini. Tak payah nak samakan, nak bayang-bayang ke khayal-khayal, tak ada lah. Kita bila baca, kita makin beriman lagi, makin khusyuk lagi, insyaAllah. Kita makin mengagungkan, mentakzimkan Allah SWT. Kemudian yang kedua, Allah SWT buat malaikat sujud pada Adam AS. Itu kelebihan kedua. Yang ketiga, dan dia mengajarkan nama-nama segala-galanya kepada Adam alaihissalam. Dan sebenarnya yang keempat, dia telah meniupkan dalam Adam daripada rohnya. Itu dia yang keempat. Yang agudnas itu tak biasa ya. Kemudian kata Ibn Kathir lagi, ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي لِأَسْمَائِهَا أُولَٰئِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, setelah Allah Ta'ala menciptakan Adam, maka para malaikat mengatakan, Rabb kami tidaklah menciptakan seseorang melainkan kami lebih mengetahui darinya. Maka mereka pun diuji dengan hal tersebut. Jadi mereka ni rasakan mereka lah yang paling alim kat langit dan bumi. Bila ada sifat macam ini je, Allah akan betulkan. Macam mana Nabi Musa kena, betul tak? Paling-paling pandai kamu tu punya aku ha. Terus dia kena supaya dia kena jalan jauh, bawa bekal sikit apa semuanya. Dia kena tengok semuanya Fidir punya apa ni, kata orang tu perbuatan-perbuatan yang lain yang menyejutkan dia. Semuanya pasal apa? Pasal dia rasa dia tak boleh pandai. Mana kat pun kena jadi ni katanya Al-Hasan Al-Basri. Jadi jangan setiap kali kata itu lebih paling pandai. Jika kamu memang orang-orang yang benar, in kuntum sadiqin, para malaikat menjawab. Bila dia tak boleh jawab, dia kata, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi sini kita dapati bahawa malaikat ni memang ada sifat yang mulia. Sebab bila dah ditegur je, terus cepat-cepat dia surrender lah. Diterahkan apa tu ilmu tu semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Kalau kita lihat bagaimana dia susun kitab ini, nampak ini menarik ya. InsyaAllah digunakan Quran dan hadis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada beberapa masail berkenaan dengan kita Adam AS dan penciptaannya dan sebagainya. Saya akan baca pada kita lakukan insyaAllah ta'ala. Semoga Allah SWT memberikan kita kelapangan untuk kita teruskan mengajar kita ini. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته